nafsu kita. Jangan kita mengikuti arus di masyarakat. Semua candlelight dinner, kita candlelight dinner. Pastikan dulu candlelight dinner ini ada dalilnya apa enggak gitu. Bertentangan dengan sunnah Nabi apa tidak? Teman kita kasih mawar kepada ceweknya, kita kasih kamboja kepada pasangan kita biar lebih bagus dan seterusnya. Pastikan kasih kamboja ada bertentangan dengan syariat apa tidak? Ini harus dipastikan dengan baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini yang penting. Tak bisa, kita enggak bisa bahagia tanpa sentuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kalau mau bicara kita harus tahu rules-nya bagaimana, aturan mainnya bagaimana. Kalau mau ketemu, aturan mainnya seperti apa? Kalau mau diskusi, aturan mainnya seperti apa? Jangan kebablasan. Karena kemungkinan kan cuma dua, kita mau serius atau kita mau main-main. Kalau main-main haram. Kalau serius, ada dua kemungkinan, bahagia atau bencana. Dan untuk mendapatkan kebahagiaan, jalannya hanya kembali dengan jalan Allah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu konsekuensi katakan tidak kepada pacaran, ketika kita jatuh cinta, solusinya bukan pacaran. Solusinya bukan pacaran. Hadirin, memang berat, memang sulit untuk menerima pil pahit ini. Tapi saya biarkan hadirin sekalian yang menghukumi deh. Kira-kira pacaran itu boleh apa tidak? Apalagi pacaran dengan versi hari ini. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim, dan makna yang sama pun ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi mengatakan, kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Allah telah menetapkan anak Adam itu pasti punya andil dalam zina. Mudriku dzalika la muhala. Pasti enggak mungkin bisa dihindarkan. Tapi paling enggak diminimalisasikan, hadirin. Apa maknanya? Saya enggak pernah zina loh Pak Ustaz, demi Allah, Pak Ustaz. Tenang-tenang, jangan emosi. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Nabi SAW mengatakan, fal'ainan zinahuma nazar. Kedua mata berzina. Dan zinanya adalah melihat. Melihat. Melihat. Wal'udhunan wazinahuma al-istima'. Dan kedua telinga. Zinanya adalah dengan mendengar. Jadi mata melihat, al-udhunan mendengar. Wal-lisan zinahumal kalam. Dan lisan, zinanya adalah dengan berbicara. Wal-yadan yazniya taznian. Wazinahumal batash. Dan kedua tangan berzina. Dan zinanya adalah menyentuh. Warijlan, dan kedua kaki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazinahuma almasyu. Dan zinanya adalah dengan berjalan. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Dan hati berzina dengan memikirkan dan mengkhayalkan si dia. Wa yusaddiqu dzalikal farju au yukadzibu. Dan antiklimaksnya ada pada kemaluan. Dia mengeksekusi. Apakah dibenarkan atau didustakan? Hadirin, Nabi mengatakan bahwa anggota tubuh kita berzina. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabu zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Jadi Allah perintahkan kita dalam surat Al-Isra ayat 32, jangan dekati zina. Lalu Nabi mengatakan bahwa zinanya mata itu melihat, Zinanya telinga itu mendengar, zinanya lisan berbicara, zinanya kedua tangan menyentuh, zinanya kaki berjalan, dan zinanya hati memikirkan dan menghayalkan, lalu dieksekusi oleh kemaluan. Sekarang kita cocokkan saja dengan pacaran. Ada tidak orang pacaran tidak melihat pasangannya? Nah, ada. Pokoknya kalau ngedate pada merem gitu ya. Ada? Ada gak kira-kira ya? Hah? Yang gak memperhatikan bentuk tubuh pasangannya. Subhanallah. Allahu Akbar. Bahkan survei mengatakan 93,7% pasangan itu pernah berciuman di sini. 93%. Bahkan 90% pernah oral sex. Dan itu biasa, apalagi Jakarta. Apalagi Selatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau timur lah, atau barat, atau utara, biar enggak ada yang tersinggung. Artinya semua biasa lah. Ini 2015, semua tahu itulah. Kalau saya dulu SMA 2001, itu aja sudah ngeri pergaulan. Dan saya anak timur, itu aja sudah mengerikan, apalagi 2015 sekarang. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, enggak mungkin. Lalu Nabi mengatakan, wal udunani wazinahuma al-istima. Jadi yang pertama, mata berzina. Ya kan? Orang kalau kencan kan biasanya kan si cewek kan tersinggung kalau dia sudah tampil sebaik-baiknya enggak dibilang cantik. Kamu kok enggak perhatian sih sama dandananku? Tuh kan harus ngelihat. Enggak mungkin gondol basor terus kan, enggak mungkin gitu loh. Jadi ini udah masalah. Lalu zinanya telinga itu mendengar. Ada pacaran enggak ada rayu-rayuan? Enggak ada hani-hanian, enggak ada cincinan, enggak ada yang-yangan, enggak mungkin lah. Pasti ada. Enggak ada manja-manjaan, pasti ada. Ada orang pacaran ceweknya bilang, "Assalamualaikum, yang kita mau ketemu di mana, yang?" Jam 7 ya. On time. Ya insya Allah kita ketemu. Ada yang bicara begitu? Tegas gitu? Gak ada. Yang kita jadi ketemu gak yang? Kan begitu biasanya. Padahal Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32, fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbi fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Dan maka janganlah wanita-wanita merendahkan suaranya, melembut-lembutkan suaranya, mendayu-dayukan suaranya, sehingga hati laki-laki yang memiliki penyakit itu akan nafsu dengan dia. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan kalau mereka berbicara, berbicaralah dengan baik dan tegas. Ada cewek bicara tegas kalau pacaran? Enggak ada, dan enggak laku kalau begitu, enggak mau sebenarnya. Yang kita ketemu di PS jam 7, siap. Begitu, ada bilang gitu ceweknya. Ya kan gak mungkin. Walaupun ceweknya polwan gak akan bilang begitu. Siap dan, siap. Siap dan, gak ada. Semua kan merayu, mendayu, dan seterusnya. Jadi itu semua zina. Mendengar itu gak boleh. Kecuali kalau cewek antum begitu, antum tutup telinga gitu loh. Dan itu gak mungkin juga diputusin sama dia di tempat, kan begitu. Maksud kamu apa sih? Jadi mendengar itu zina. Mendengar itu zina. Walisanu zinahumal kalam dan wazinahul kalam, dan lisan ini zinanya rayuan. Rayuan, dan itu sudah kita sampaikan tadi. Rayuan. Dan kalau boleh dikiaskan sekarang, jempol juga zina. Kan gitu, kalau kita BBM-an atau WA-an itu kan pakai jempol, walaupun enggak ada dalam hadis Nabi SAW. Kirim apa simbol heart itu zina, kalau kepada wanita yang bukan mahram, zina itu. Zina jempol begitu. Jadi itu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi enggak, gimana coba? Gimana pacaran yang Islam itu gimana coba? Tapi kalau saya salah mau diluruskan nanti. Mungkin ada konsep baru yang enggak akan kena semuanya, nanti bisa dipaparkan. Tapi saya lanjutkan dulu. Kita lanjutkan wayadahu zinahuma al-batash. Dan tangan zinanya itu menyentuh. Ada pacaran yang enggak gandengan tangan? Enggak pelukan? Enggak belai-belayan, enggak cabi-cabian, kan enggak ada, semua bermain hadirin sekalian. Semuanya, bahkan tadi 90% oral seks sekarang. Walaupun tentu saja itu sensus dengan tidak mewakili semua anak muda, tapi biasa. Jadi hadirin dan dirahmati, enggak bisa. Gimana caranya? Semua jalan tanpa atau ngedit tanpa pegangan tangan susah sekarang. Warijalahu zina tazniyani wa zinahumal masyu, dan kaki itu berzina dan zinanya jalan. Ada pacaran enggak pernah jalan bareng, enggak pernah nonton, datangnya ke pengajian terus, enggak ada kan? Enggak pernah makan, enggak pernah candlelight, enggak pernah dineran, enggak pernah lunch bareng. Enggak ada. Saya enggak tahu ada pacaran seperti itu ya. Pasti karena jalan bareng, jemput itu, ngapel kan gitu. Itu zina. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, dan hati mengkhayalkan, memikirkan. Ada pacaran enggak pernah mikirkan cowok atau ceweknya? Itu bukan pacaran, pasti kan kepikiran. Enggak pernah merindukan sang kekasih? Enggak mungkin. Pasti merindukan, pasti memikirkan, pasti mengkhayalkan, dan kata Nabi zina hati. Dan anti klimaksnya adalah kemaluan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.